bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri, jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Heterico, ayo goyang lagi saudaraku. Nela Karisma. Indonesia, terima kasih.